الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأبناء نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا من إقامة هذه الدورة المباركة دورة الإمام الشافعي في نسختها العاشرة وهذا فضل من الله علينا وعليكم ومنه نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم شكره على هذه النعمة فبالشكر تدوم النعم ثم نحمد الله عز وجل على نجاح هذه الدورة وكان نجاحا بما تحمله هذه الكلمة من المعنى أثلج صدري ما رأيته في المعاهد من تنظيم وإعداد وما رأيته من الحضور ولله الحمد من إخواننا وأبنائنا وحرصهم على اللقاءات والدروس وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصكم يا رعاكم الله فهكذا طلب العلم يحتاج إلى حرص وإلى المسارعة للدروس واللقاءات فنسأل الله عز وجل ألا يحرمكم من الأجر ثم أشكر القائمين على هذه الدورة وعلى رأسهم الأساتذة الذين كان لهم الدور العظيم في نجاح هذه الدورة أخونا الأستاذ ذو الأكمل محمد كمال وأخونا الأستاذ أبا عبد الرحمن محمد ولدان وأخونا وشيخنا الشيخ زين العابدين أبو علي في هذا المركز وكذلك أخونا أبو معاوية عسكري في مركزه في بابان وكذلك أخونا الفاضل أبو عكاشة فوزي في ميدان فلقد رأيت ما أثلج صدري ولله الحمد والمنة. وكذلك الشكر موصول لكل من ساهم معنا في هذه الدورة. وأتقدم بالشكر الجزيل للشيخين الفاضلين أبو العباس عادل بن منصور بن محمد الباشا وأبو أسامة الدكتور ربيع، فجزاهم الله خيرا على ما بذلوا وعلى ما قدموا وتجشموا المتاعب والصعاب حتى وصلوا معنا إلى هذه البلاد المباركة. ثم إني أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة هذه البلاد، الحكومة الأندونيسية التي تفضلت علينا بالسماح لإقامة هذه الدورة المباركة. وليس بغريب على هذه الدولة المباركة دولة الإسلام في أندونيسيا، فهي محبة للإسلام وأهله وللدعوة وأهلها، فجزاهم الله خيرا ووفقهم وحرسهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم أقول لإخوتي وأبنائي، لا بد لكم من الحرص على ما سمعتم في هذه الدورة والمراجعة لما سمعتم من خير، فإن ذلك هو طريق ثبات العلم، المراجعة والمحافظة على ما تسمع وعلى ما دونت في مذكرتك. وها نحن ولله الحمد وصلنا إلى ختام هذه الدورة بفضل ومنة من الله عز وجل، فنستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في دورات قادمة على خير وفضل من الله سبحانه وتعالى. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله جل وعلا أن يرد من أتى إلى بلاده سالما غانما مأجورا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku dan anak-anakku, kita memuji Allah atas karunia yang Dia anugerahkan kepada kita, atas terlaksananya daurah yang diberkahi ini, yaitu daurah Al-Imam Asy-Syafi'i pada tahunnya yang ke-10, dan ini merupakan keutamaan yang diberikan Allah kepada kita dan kalian semua. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Dia menganugerahkan kepada kita dan kalian semua untuk mensyukuri nikmat ini. Sebab dengan bersyukur, nikmat itu akan terus diperoleh. Kemudian kita memuji Allah Azza wa Jal atas berhasilnya daurah ini, dan ia merupakan keberhasilan dengan makna-makna yang terkandung di dalam kalimat ini, yang telah menenangkan hatiku, dan sesungguhnya telah menenangkan hatiku apa yang telah aku lihat di pondok-pondok, di ma'had-ma'had, berupa pengaturan dan persiapan yang telah diberikan, serta kehadiran para ikhwah, saudara-saudara dan anak-anakku di dalam daurah ini. Berikut antusias mereka untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dan kajian-kajian. Dan apabila hal ini menunjukkan kepada sesuatu, maka sesungguhnya ia menunjukkan kepada sikap antusias kalian. Semoga Allah menjaga kalian semua. Demikianlah, menuntut ilmu itu membutuhkan sikap antusias atau semangat, serta bersegera mendatangi dan menghadiri kajian-kajian dan pertemuan-pertemuan. Dan kami memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Dia tidak menghalangi kalian untuk mendapatkan pahala dari apa yang telah kalian perbuat. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan daurah ini. Yang terdepan di antara mereka adalah para ustadz yang memiliki peranan yang besar di dalam keberhasilan daurah ini, yaitu akhuna al-ustad Dzul Akmal Muhammad Kamal, akhuna Abu Abdurrahman Muhammad Wildan, akhuna wa syekhuna Syekh Zainal Abidin, demikian pula akhuna Abu Muawiyah Askari yang ada di Balikpapan, dan saudara kami akhuna Al-Fadil Abu Ukkashah Fauzi. Sesungguhnya aku telah melihat hal-hal yang menyenangkan hatiku. Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada semua orang yang memiliki peranan di dalam terlaksananya daurah ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang besar kepada dua syekh yang utama, yaitu Syekh Abdul Abbas Adil ibn Mansur ibn Muhammad Al-Basha dan Syekh Abu Usamah Dr. Rabi. Semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada keduanya atas apa yang telah mereka upayakan dan berbagai macam kesulitan yang telah dilalui, hingga mereka sampai ke negeri yang diberkahi ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang besar kepada pemerintah ini, yaitu pemerintah Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan daurah yang diberkahi ini. Dan ini bukanlah sesuatu yang asing bagi negara Islam ini, sebab negara ini adalah negara yang mencintai Islam dan kaum muslimin, mencintai dakwah dan orang-orang yang menjalankan dakwah. Semoga Allah Azza wa Jal menjaga negara ini dari berbagai macam fitnah yang nampak dan yang tersembunyi. Kemudian saya sampaikan kepada saudara-saudara saya dan anak-anak saya, kalian harus memiliki semangat, harus memiliki sikap antusias terhadap apa yang telah kalian dengar, kemudian mengulang-ulang apa yang telah didengar, karena hal itu merupakan jalan agar ilmu itu menjadi kokoh dan juga agar terjaga apa yang telah ditulis di dalam bukumu. Dan inilah kita saat ini, walillahilham, dan hanya milik Allah semua bentuk pujian, telah sampai di penghujung atau di akhir daurah ini berkat karunia dan keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kami ucapkan selamat berpisah dengan kalian, dan kami memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Dia mengumpulkan kita semua di daurah-daurah yang akan datang. Dan saya cukupkan sampai di sini. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Dia memberikan taufiknya kepada kita untuk menaatinya, untuk memahami agama ini, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengar perkataan dan mengikuti yang terbaik darinya. Sebagaimana saya memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Dia mengembalikan kalian semua ke negeri kalian, ke tempat tinggal kalian dengan selamat, dengan mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan diberi ganjaran dan pahala oleh Allah Azza wa Jal. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa baraka wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.